bagaikan mimpi yang ku tunggu untuk terbangunkan. Tak ada yang mengerti ku merasa semakin sendiri, bagaikan rumput kecil yang tumbuh di gurun pasir yang sepi. Yang sepi.